الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, kita lanjutkan untuk sementara ini kita langsung saja ke masalah ke horor. Ada horor di sana? Horor. Di sini halaman 241. Coba kelihatan ada horor. Apa itu ghoror, apa itu qimar, apa itu maisir? Itu aja dulu ya. Jadi di sini ada ghoror harta haram bab ketiga. Definisi ghoror. Ghoror berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Jadi inti dari ghoror dengan ro, double ro ya, itu ketertipuan, keterpedayaan ya. Menurut istilah para fuqaha ya, ghoror berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sifatnya dia itu spekulatif. Dan spekulasi yang benar-benar tidak jelas dan juga merugikan pastinya. Maksudnya ada pihak yang akan dirugikan dengan itu. Ya. Tetapi nanti ghoror itu kan akan terbagi menjadi beberapa macam dari segi kerugian. Ada yang kerugiannya minimalis, kecil, ya rasio ghorornya kecil, maka ini enggak masalah. Maksudnya ghoror yang memang tidak merugikan dan tidak menghancurkan substansi dari jual beli itu, ya. Contoh misalnya antum jual pakaian nih misalnya, ya. Antum jual pakaian misalnya, antum hanya menyebutkan foto, terus ukuran L misalnya, lengan panjang, dan kelihatan dari foto itu kayak gimana pakaian itu. Dan adapun berapa benang rapatnya, jumlah benang berapa, itu gak ketahuan, itu gak tahu. Ditanya pun nanya Allah alam. Pabriknya pun ditanya, mereka juga menyerahkan kepada Allah perkara itu, kan? Nah, itu termasuk horor karena ketidakjelasan jumlah benang misalnya. Gak masalah itu, karena rasionya kecil banget. Orang gak bakal rugi dengan tidak tahu itu, insya Allah. Ini gak bakal rugi, insya Allah. Ya, maka itu horor yang nisbatnya kecil, maka gak masalah. Kecil atau besarnya itu juga anda belum bisa memberikan had, ya, memberikan definisinya. Jadi ghoror berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Ghoror ini luas sekali dia. Ghoror itu luas, ya, lebih luas daripada maisir atau qimar, daripada perjudian. Ghoror itu lebih luas dari perjudian, ya. Maka oleh karena itu di sini Ustaz Irwandi mengaitkan ada ghoror yang dihubungkan dengan qimar, ada yang dihubungkan judian, dan ada ghoror bai'ul ghoror itu sendiri. Ya. Misalnya ghoror itu adalah aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga 100 ribu misalnya. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Ini ghoror jelas banget itu. Menjual kucing dalam karung. Ya, itu pun kalau ketahuan memang dalamnya kucing. Ini apa yang kamu jual? Allah alam, gitu kan. Ya. Akad di atas mengandung unsur untung rugi. Untung rugi di sini spekulatif. Maksudnya mungkin untung, mungkin rugi. Enggak ada yang namanya yang menjual beli itu pengennya semua untung, itu jelas. Ya. Kalau ada yang merugi, itu berarti jual beli yang aneh, gitu kan. Saya mau jual ini, tapi saya rugi nih, tapi saya jual aja dah, ya. Jual berapa mas? Saya jual 50 ribu. Waktu itu beli berapa modalnya? Ini saya beli dari agen 60, tapi saya jual ke mas 50. Saya rugi 10 nih, waktu saya jual dah. Gitu. Gak ada kayak gini kan, jual beli, gitu kan. Kalau mau kayak gitu, dah saya murahin, saya sedekahin aja lah. Apa, saya kurangin 10 ribu, gak apa-apa, 50 ribu. Nah ini gak apa-apa, ini bukan horror, karena apa? Antara liminkum. Yaitu saling ribut satu sama lain, nggak ada horor di sini, ya. Tapi kalau yang kayak gini kan yang pembelinya juga nggak jelas, nggak merasa jelas ini mau beli apa saya, 100.000 tapi ridho, tapi nggak jelas, ya. Taufik, anda jual ke antum benda di dalam tas anak, harganya 2 juta. Apa tuh mas bendanya? Iya, antum kamu tahu lah, antum kepo banget sih ya. Aduh, bagus, mau nggak? Ya kalau sama mas, 2 juta kasih ke anak. Anak kasih, tahunya satu baterai habis itu udah habis, ya. Terus habis itu akadnya sah nggak sah, jelas nggak sah kayak gini, nggak terima dia kemudian 2 juta hilang. Bahkan kalaupun dia ridho, nggak bisa juga kayak gini gitu loh, nggak bisa, ya. Baik, pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga 100.000 mungkin mendapat untung, dia akan berat tuntutan 2 juta. Jika ternyata isi kotaknya adalah barang seharga segitu 130, atau mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya hanya seharga 50.000. Nah tadi harga baterai satu biji itu ya paling 2.000-an. Dia bayar 2 juta. Berapa kali lipatnya itu? 100.000 kali lipatnya kali ya? 1.000 kali lipatnya ya? Itu kan jelas dia rugi. Masya Allah ruginya banget-banget gitu. Ya, ini jadi kezaliman nanti. Tapi sekarang apa hubungan horor dengan qimar? Ya, qimar sebagian ulama menyamakan qimar dengan maisir, disamakan lah. Yang ini kalau di Indonesia itu sama-sama namanya judi. Walaupun ada segi perbedaan kata sebagian ulama. Kita lihat hubungan horor dengan qimar dari segi kasus, nanti ada kasusnya. Qimar itu apa? Qimar berarti berkaitan dengan transaksi, ya. Berarti akad ya. Yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti sewaktu aksi atau peristiwa. Paham? Atau enggak paham? Dengan contoh nanti paham insyaallah. Dari definisi di atas dipahami bahwa qimar hampir sama dengan ghoror. Padahal qimar ini sebenarnya ghoror juga gitu. Tapi ghoror lebih luas. Karena asasnya adalah keberadaan ketidakjelasan. Yang mana ketidakjelasan itu memberikan posibilitas atau kemungkinan rugi atau untung. Ya. Dan kalau rugi gak bisa diganti. Gitu. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa qimar itu biasa terjadi pada permainan atau perlombaan, sedangkan ghoror normalnya biasa terjadi pada akad jual beli. Ya. Nanti permainan juga ada akan bentuk persetujuan dan agreementnya, ya kan? Namanya lomba gitu kan? Karena ada persetujuan juga syarat-syaratnya gitu. Nah, tidak semua syarat dalam semua perlombaan itu benar. Coba kita lihat di antara bentuk qimar, perjudian qimar. Dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan, ya, dua orang atau lebih berarti boleh 3, 4, 5, 1.000, ya, itu melakukan, mereka berada di event permainan ini, ya, dan masing-masing mendonasikan, masing-masing grup atau orang mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh dari uang yang mereka donasikan itu. Paham? Contoh misalnya, ada Tarkam. Apa Tarkam? Liga antar kampung, ya. Liga antar kampung misalnya, bola gitu. Ya, atau Agustusan lah ya. Pas Agustusan, 17 Agustus antar kampung. Satu kecamatan, semua RT RW dikumpulin tuh. Ada berapa jumlah semua? Total ada 20 klub, ya. 20 klub sepak bola. Ya, semua main di stadion kecamatan, Masya Allah. Nah, kemudian masing-masing klub ini diwajibkan membayar iuran perlombaan dengan misalnya 200.000 untuk ikut perlombaan ini. Dengan ngomongnya bayar registrasi, ya. Hah? Biasanya gitu kan? Registrasi plus-plus. Nanti kan ada, nanti dipotong dan seterusnya lah ya. 200.000. Baik, kayak kecil banget dulu. Biasanya berapa biasanya? Antum biasanya Tarkam berapa? Nah itu 200.000 ya. Karena kalau misalnya semuanya berarti berapa? 200.000 kali 20 klub. 4 juta. Hah? Ya kecil banget lah. Anda bisa 4 juta langsung bayar tuh. Hah? Yang menang cuma satu. Ih, masa 4 juta? Atau itu belum akomodasi lainnya tuh. Nah, 2 juta lah ya, menang 2 juta. buat 11 orang, belum coachnya pelatih, belum pemain cadangan, nggak cukup, nggak jangan 200 ribu, 500 ribu, ya ya, kali 20 klub berapa tuh, kecil banget. Enggak, itu udah besar karena kan kampung, desa ya. Nah, terkam desa. Nah, dia 20 klub itu diwajibkan iuran dengan cover registrasi 500 ribu. Baik. Kemudian nanti pihak panitia ya, itu kan itu duitnya bakal nanti sekian persen buat pemenang juara 1, 2 atau 3. Oke. Okay. Nah, juara satu akan mendapatkan hadiah 3 juta lah, anggaplah. Untuk ukuran kampung lumayan lah ya. Kemudian juara kedua 1,5 juta. Juara tiga syukron ya. Nah, gitu kan? Dapat 3 juta aja. Nah, dari mana dia itu duit itu? Dari iuran itu. Nah, ini qimar. Ini judi. Ya. Ini namanya qimar, judi. Karena katanya dengan syarat yang keluar nanti sebagai pemenang di antara mereka itu ngambil seluruh uang atau pokoknya ngambil dari uang itu semuanya. Pokoknya pemenang 1 2 3 itu ngambil uang itu habis buat itu. Ya. Makanya ini qimar namanya. Oke. Tetapi ada pengecualian. Kecuali jika diperbolehkan bagi beberapa klub untuk tidak bayar. Mungkin karena RT ini memang kukoro oleh masakin semuanya. Ya. Maka boleh. Dan kalaupun fukara masakin ini menang, dapat duitnya. Nah, itu bukan primar. Beda. Paham? Ya. Coba buka halaman. Ada sih di sini halaman berapa ya? Halaman 319. Ada masalah perlombaan-perlombaan, ya. Itu ada masalah perlombaan. Halaman 319 di cetakan yang baru, perlombaan yang masyru' itu ada masalah perlombaan ya. Ada perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru', ketemu enggak? Halaman 319 di cetakan mana? Halaman dia 271 kalau di cetakan lama. Ya, itu ada 312 412. Masya Allah, ini gak ada 212-nya mana. Itu ya, ada perlombaan dapat dikiaskan dengan lomba masyru'. Udah lihat perlombaan masyru' itu seperti pacu kuda ya, pacu unta dan seterusnya, atau yang dikiaskan dengannya, pacu kuda, pacu unta, memanah, itu perlombaan yang ada teks masyru' disyariatkan. Ada perlombaan yang dikiaskan dengan perlombaan yang masyru', yaitu perlombaan-perlombaan hal-hal yang dapat bermanfaat buat jihad. Ya. Ini masalah kuasa sepak bola nih masalahnya. Jihad di mananya gitu. Gitu kan? Makanya ulama berselisih pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Allah alam, kita bolehkan misalnya. Kita bolehkan tapi tetap dengan syarat. Waktunya gitu kan? Auratnya terjaga, ya. Adabnya gitu kan. Mau diselengkat ya akhillah ya akhi. Gitu. Kemudian kalau kalah telak harus iba gitu kan. Kasihan. Ya kalau misalnya ini sabar. Ya. 5-0 isbir ya akhi, isbir. Ya. Insyaallah. Isbir wahtasib. Nah, tadi ada perlombaan dapat dikiaskan dengan lomba masyru', udah paham? Kalau misalnya lebih dekat ke jihad, walaupun dia bukan pacu kuda, bukan pacu ini, bukan pacu itu, bukan manah, kalau bisa dikiaskan, maka nggak apa-apa. Boleh ada perlombaan. Boleh. Bila diri boleh. Hah? Walaupun bayar. Yang tadi nggak boleh, dengan cara bayar kayak gitu, kemudian diambil dari itu, nggak boleh. Kecuali nanti nih, lihat. Antum melihat sebelum masuk ke perlombaan dapat dikiaskan dengan lomba masyru', itu ada 4 paragraf sebelumnya. Ada kalimat jika hadiahnya berasal dari setiap peserta. Kelihatan? Halaman berapa? 200? 270? Hah? 276 di cetakan lama. Jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, ya dari setiap peserta nih, bukan dari sponsor, bukan dari donatur, atau bukan dari panitia, masya Allah panitia, masya Allah matinya, bukan, tapi dari peserta semuanya, ya, yang menang mendapatkannya, sedangkan yang kalah tidak dapat apa-apa kecuali capek. Maka perlombaan ini hukumnya haram dan termasuk timar perjudian. Oke? Kecuali ada minimal seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun. Dan diperbolehkan jika ia menang, dia berhak mendapatkan hadiah. Orang tersebut dinamakan muhallil. Yang menghalalkan, maksudnya yang tadinya perjudian, gara-gara dia gak ikutan bayar, dia menang, ya berarti gak apa-apa. Iya, mantep kan? Ya, udah gak bayar menang tuh, bayangin. Ya. Tadi perlombaan kalau misalnya dia kayak gitu persyaratannya semua harus bayar, maka ini jelas judi, kata Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapatkan hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaan tidak sah. Itu juga misalnya kalau di sekolah-sekolah misalnya, ya, kalaupun ada kelas meeting misalnya, setiap kelas diharuskan untuk membayar, ya. Kemudian nanti kalau kelas ini menang, dari uang pembayaran itu kelas-kelas ini yang menang-menang. Itu juga termasuk timar, kecuali kalau dari pihak sekolah duitnya, atau sekolah punya sponsor misalnya, mudir sekolahnya, ya, direktur presiden misalnya, nah, kemudian sponsor presiden, nah itu, gak apa-apa. Hah? Campur gimana? Tetap, iya, namanya iuran gak boleh ini iuran. Gak ada iuran. Pokoknya, yang mau lomba itu dibebaskan datang. Kalaupun dia bayar, dia cuma bayar untuk fasilitas aja, misalnya apa, lemper atau apa gitu kan, buat makan apa-apa gitu, bukan untuk tadi ya. Nah ini gak apa-apa, itu kan bukan untuk hadiah kan. Nah ini yang dikasuskan di sini adalah tadi yang bilang tadi apa, dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, dan itu murni dari pendapatan iuran itu, hadiahnya itu. Adapun kalau hadir dari sponsor itu beda lagi. Ya kan? Itu beda lagi. Kenapa? Karena ini judi gitu loh. Jelas beda main kasus tadi antum. Tadi kan sponsor itu yang memberikan hadiahnya. Adapun kalau yang tadi kumpul bersama, nyumbang duit, nanti duitnya disedot sama satu orang yang menang. Gak bisa kayak gini, gak boleh. Yang ini kalah semua, berarti mereka rugi. Ya kan? Itu sama dengan judi kayak gitu kan. Memang judi kayak gitu. Ya kan? Urunan, ya. Ntar yang menang gaple, dia menang. Yang kalah terus dapat apa? Ya dapat. Itulah. Dapat, gak tahu dapat apa. Saya gak tahu. Gak pernah ikut judi, walau alam. Ya. Baik, kemudian coba kita kembali ke 242. Di flashback lagi, ulang lagi. Di antara bentuk timar, tadi udah jelas timar yang pertama tadi. Di antara bentuk timar, yang kedua, dua orang atau lebih melakukan taruhan. Jelas ini kalau taruhan ya. Timar taruhannya. Dengan mengatakan, jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka kamu harus bayar. Misalnya ntar malam, misalnya siapa misalnya. Ya. Contoh misalnya Arsenal melawan Persija. Misalnya. Nah kemudian, ente bilang, kalau Arsenal menang, ente bayar. Kalau Persija menang, bayar setengah. Itu gimana tuh? Itu sadis, itu berarti apa? Meres itu. Kita gak bayar berarti kan? Atau ente Arsenal menang, antum bayar 100.000, gak apa-apa. Enggak, gue suruh. Antum bayar 5.000. Kalau yang menang adalah Persija, ana bayar ke antum 100.000. Ini timar bukan? Hah? Timar. Ya timar tetap, walaupun nominalnya cuma 5.000. Iya, tetap aja yang ini timar, ini taruhan. Ya. Dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada Anda sekian. Ya. Mau berapapun uangnya itu. Ya. Tapi bukan termasuk timar jika seseorang menantang antum untuk melakukan sesuatu, kalau bisa ngalahin saya, kamu bakal saya kasih duit. Dengan syarat, kalau saya bisa ngalahin kamu, kamu gak ngasih saya duit. Itu boleh. Karena Rasulullah pernah ditantang oleh seorang yang tadinya kafir. Nantang gulat, kalah terus itu orang itu. Lama-lama kalah, ini benar-benar ini Rasul kayak beneran. Dan masuk Islam, dah akhirnya masuk Islam gara-gara kalah gulat terus. Dari orang yang tantang, Muhammad, kalau misalnya anda bisa ngalahin ente, kalau misalnya ente bisa ngalahin ane, ane bayar ente. Kalau misalnya ente gak bisa, kalau misalnya, apa yang kedua, ane yang menang, ya ane gak usah dapat apa-apa dari ente. Oke, sepapa saja. Kalah ya, kambing dibayar. Kalah lagi, wabur kambing lagi. Sampai akhirnya, ane nyerah Allah, ente, Masya Allah, Rasul benar. Ane, asyadu Allah ilai Allah, asyadu Allah, asyadu Allah. Habis itu udah Nabi kembalikin kambingnya. Ya. Itu boleh. Ya, misalnya Mas Arif ya, suatu ketika pas tentang hafalan antum ya. Kalau misalnya hafalan antum lebih bagus dari hafalan ana. Ana bayar antum makan, ya. Tapi kalau misalnya hafalan ana ternyata lebih bagus daripada antum, ya udah alhamdulillah, ana udah puas, gitu kan. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Itu bukan timar. Kecuali kalau antum nantang, ya, Mas, kalau hafalan antum lebih bagus dari hafalan anak, bayar antum makan. Kalau hafalan anak lebih bagus, antum bayar anak makan. Ini baru, nggak boleh. Ya. Baik, jadi taruhan seperti ini tidak boleh, wallahu a'lam. Oke, kalau yang tadi, yang contohnya tadi bukan taruhan, itu tantangan. Dan karena dia menantang, dia berisiko, gitu ya. Baik, kemudian ada hubungan gharar dengan maisir. Ghoror adalah salah satu bentuk maisir. Karena maisir terbagi menjadi dua. Satu, maisir yang diharamkan karena mengandung unsur timar. Seperti contoh di atas, ini maisir juga. Ini berarti maisir, timar, dan ghoror sama. Ada juga maisir lebih spesifik, yaitu permainan yang diharamkan secara zat. Sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Juga termasuk maisir, contoh permainan tinju. Ini walaupun tidak ada taruhan, enggak ada qimar, enggak ada. Ya. Enggak ada juga qimar jenis perlombaan semua bayar, enggak ada. Jadi sukarela aja tinju. Ini termasuk maisir walaupun training. Ya, ini termasuk maisir karena di antara hakikat maisir adalah permainan yang terlarang. Ya, walaupun permainan di sini berarti kan berhadapan atau main game dan seterusnya, ini semua termasuk dalam kategori maisir. Mohon maisir. Ya. Juga termasuk di dalamnya gulat. Ya. Gulat. Loh, tapi Rasulullah SAW gulat. Gimana? Gulatnya Rasul dengan gulatnya ini beda. Atau melihat gulat gimana, kayak semua-semua gitu loh. Ya. Apa tujuannya itu semua? Apakah untuk menampilkan izzah Islam? Enggak. Menumpuk kekuatan enggak juga. Apa permainan yang sia-sia dan menunjukkan permusuhan saja, iya enggak? Kalau kita lihat kayak gitu, tinju, gulat, kemudian ada juga main kayak di Spanyol, matador. Ya. Matador. Ini bukan lebih dari maisir dan menyiksa diri juga. Kalau nanti ketusuk gimana, gitu kan? Juga termasuk maisir adalah sabung ayam atau sabung binatang atau apapun, ya. Gimana kalau misalnya yang berkelahi bukan binatang, orang? Ini berarti bahlul dianya, ngadu domba berarti. Ya. Orang ngadu domba, ngadu orang. Bukan maisir kalau orang ya. Tapi kalau misalnya binatang, walaupun tidak ada bayaran. Cuman lihat, yuk, ada yuk. Ini binatang aneh, binatang itu. Ayam sama ayam. Ayam jago sama ayam jago. Wah. Bayar kan nih? Gak ada itu. Judi gak boleh, Allah gak boleh. Ya. Wah, kita gak main judi kayak gitu. Biar aja nih yang berkelahi. Itu termasuk tetap maisir. Jadi makanya ini permainan-permainan ini perlombaan ya, walaupun tidak ada hadiahnya, ketika permainan yang dilombakan tersebut itu tidak dapat dikiaskan dengan jihad atau penguatan jihad, maka itu termasuk maisir. Ya, tadi gulat yang anda maksud tentu gulat yang sekarang ya, model sekarang kayak gimana gulatnya? Pasti menimbulkan apa? Menimbulkan mudharat, kemudian tidak menampilkan izzah Islam, tidak membuat jihad dan seterusnya. Ya. Makanya sebagian dari ulama mengharapkan sepak bola ada yang mengharapkan apa? karena permainan yang tidak bisa dikiaskan dengan jihad atau semacamnya, atau tidak bermanfaat untuk jihad. Ya, sebagian ulama ya, tapi Allah alam semoga hukumnya lebih tepat adalah boleh. Ya. Kemudian termasuk juga dengan qimar juga, ya, atau juga ghoror, ya. Permainan yang biasa di depan di supermarket atau di mana gitu ya, boneka ambil gitu apa namanya, koin masukin ya, terus boneka diambil apa dengan alat gitu, ini kan jelas horor ketidakpastian. Yang pasti hanya satu, kita bayar, itu doang yang pasti ya. Masalah dapat apa enggak itu wallahualam, takdir gimana gitu kan, gagal maning son gitu kan, gagal maning son gitu kan, gagal terus ya. Iya, kadang juga bahkan digagal-gagalin tuh sama operatornya atau memang dari sananya ya. Ya juga termasuk satu koin, kalau misalnya diapain gitu dapat koin banyak, ini jelas spekulatif dan ini masuk ke judi juga gitu kan nantinya. Juga di dulu sejak zaman dulu tuh biasanya kalau di abang-abang atau di warung-warung kecil ya ada kayak gini apa ya, terus kita disuruh petik nomor gitu. Ntar dapatnya apa ya? Ah iya kayak gitu-gitu modelnya. Anda lupa telur cicak apa telur apa gitu. Itulah modelnya. Anda lupa. Soalnya udah puluhan tahun lalu, masya Allah. Nah itu kadang-kadang kan dapat apa? Kadang nggak lebih sering nggak dapatnya. Ya ala kulihal ya kan? Nggak pakai alhamdulillah tapinya. Terus sering nggak dapat. Sekali dapat dapatnya rokok sebungkus. Nah ini gimana? Nah ini jelas ini spekulatifnya sangat-sangat dan merugikan bagi banyak orang ya, lebih banyak kosongnya itu kan, jelas yang untung siapa? Pedagangnya, lebih banyak kosongnya, kemudian bonusnya hanya mungkin 10 dari 100 orang pada ketagihan, coba lagi nggak dapat, ya kemudian pas udah hampir habis disimpan sama orang itu, dibuat baru lagi. Jadi ya kayak gini nih, licik sekali gitu. Nah ini juga termasuk judi juga. Oke, yang ke-11. Kayaknya nggak bisa kita banyak-banyak nih. Antum bisa lihat di masalah lomba juga. Kalau di sini ada yang cetakan barunya juga ada titip beli online di lama ada nggak kira-kira? Hah? Masalah Gojek, GoFood, ya? Ada di situ? Di sini ada di sini. Di situ nggak ada, belum ada. Coba diadain ya dengan cara beli baru ya, atau ditukar ya. Nah, apa hukumnya nuker kayak gitu, kayak gini? Ini jual beli bukan nuker kayak ini, jual beli asal ridho, tapi enggak ridho kan ini. Ini jual beli pada akhirnya jual beli itu kan apa namanya, jual beli itu adalah ya astagfirullah, jual beli itu adalah tabadul mal ala sabil at-tamalluk wa tamlik. Itu pergantian, pertukaran barang untuk tamalluk, memiliki dan membuat orang memilikinya. Jadi enggak boleh kita, ini ada jual ke antum tapi antum enggak boleh milikin ini. Enggak bisa kayak gitu. Termasuk juga mubadalatul mal ketika bagi-bagi kado, apa jual beli kado. Apa isi kado, ya. Kado random gitu kan. Baik random atau muayyan, yaitu misalnya Dimas ya dan Ana, kemudian Mas Wahyu, kemudian semuanya kita tukarkan kado. Antum sama fulan, antum sama fulan. Harganya terserah antum. Ya, tapi nanti ada talbisnya. Minimal 5.000. Nah. Ya itu kan 5.000, ada yang sampai 1 juta nanti. Nah, nanti Mas Arif, ini dua-duanya Arif bukan? Iya. Ini Mas Adit. Mas Adit ya. Mas Adi ternyata saking murahnya hatinya, ya pengen ngasih ke saudaranya siapapun dia harta haram mu'amal kontemporer 5 kitab satu paket. Ya, siapa yang dapat yang beruntung nih, masya Allah. Ah kemudian ternyata takdir menentukan, ya Allah menentukan dengan takdirnya. Nah Mas Arif, Mas Arif cuma apa? Tamagotchi satu. Tahu Tamagotchi nggak? Gak ada sekarang Tamagotchi apa gitu ya? Bola bekel atau apa gitu ya. Nah, mainan kecil kayak gitu. Ini kan mubadalatul mal, pergantian harta dengan harta. Ya. Dan ini memiliki, ini memiliki. Sekarang enggak ketahuan dia mau beli apa, enggak ketahuan. Ini enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Karena apa? Fulan enggak tahu barangnya fulan. Maksudnya barang yang akan dikasih. Enggak tahu. Dia juga enggak tahu sebaliknya. Kan dikado bukan langsung nih buku 5. Kalau tahu kayak gitu semua orang datang. Ini boleh baik atau enggak ada yang datang, kan? Eh dia itu Quran dapat nih. Apa nih sih isi apa? Wah, kayak bungkus bagus bulat-bulatnya apa nih? Udah antum buka di rumah aja, ntar penasaran lah ya. Pas dibuka boleh bekel lempar langsung. Kan? Sementara yang satunya dapat harta haram muamal kontemporer 5 biji. Waduh, alhamdulillah buat jualan ini. Ya kan? Lumayan 500.000 gitu kan dapat lebih. Alhamdulillah gitu. Ini enggak bisa. Karena apa? Ketika dia bermenukar tidak tahu barang. Beda dengan ketika dia membeli tidak tahu penjual. Boleh. Iya, penjual majhul. Ya, misalnya di situs online misalnya. Penjualnya namanya misalnya Akhwat Al-Ghurba gitu. Masyaallah. ada akun namanya Akhwat Al-Ghurba itu. Enggak tahu siapa itu. Udah akhwat enggak tahu siapa ghurba, ghorib asing. Majhul, ya enggak tahu. Ya udah nikah atau belum wallahu a'lam, gitu kan? Nah, kemudian dia menjual barang misalnya di toko dengan akunnya itu di toko online belanja online shop gitu kan. Kemudian jual apa misalnya jual itu apa center ya itu? Itu apa sih? Itu center bukan atau minuman? Oh, botol minuman, misalnya Tupperware misalnya kan. Jual berapa? 50.000. Oke, okay, 50.000 pesan. Ah, enggak tahu itu penjual itu makhluk apa gitu kan. Enggak tahu. Di kayak gimana enggak tahu. Ya. Udah deal aja gitu. Bahkan enggak sempat WhatsAppan, enggak sempat SMS-an, langsung pesan plek, kirim alamat, kirim ini udah selesai. Sah enggak bayarnya? Sah. Sah. Begitu juga kalau misalnya nanti misalnya di pernah di sana. Ada orang jualan buku, ya. Buku kemudian ditaruh di setiap buku itu apa namanya? Harga. Ya buku ini harganya 50.000, ini 20.000, ini 10.000 misalnya. Udah gitu. Kemudian ada kotak, bukan kotak amal, kotak ini kan. Kotak apanya bayar. Pedagangnya mana? Wallahu a'lam. Hidup apa enggak juga enggak tahu kita. Nah, kemudian kita bayar. Oh ini, oh ya udah. Harganya 20.000. Udah. Sah enggak? Sah. Yang enggak sah tuh kayak gini. Ya, ada ini harganya 50.000 nih. Mahal banget, Mas. 30.000 mas ya, bang, 30.000 aja dah, ah, dah 30.000. Lagi nggak ada, nah ini nggak sah ini, nggak sah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan deal, ya kan? Nggak sesuai dengan harga, ya. Harus sah, harus benar semuanya, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, dah ya. Kita ada pertanyaan dari Ikhwan ini yang bertanya. Saya pernah baca kalau yang dimaksud khamr dan juga pengharamannya berkaitan dengan kegiatan mengkonsumsi yaitu memasukkan ke mulut dan tubuh dan seterusnya. Jadi kalau alkohol yang diproduksi bukan untuk tujuan konsumsi, misal alkohol 80% untuk membersihkan luka, itu bukan masuk kategori khamr. Apakah ini benar? Ini sebenarnya kembali pada hakikatnya, kembali ke khilafiyah di masalah khamr itu najis atau tidak. Ujung-ujungnya ke sana nanti. Ketika mengatakan khamr itu najis, sesuatu yang memabukkan itu najis, ya, maka mau buat apapun nggak bisa dan ini akan menjadi masalah nantinya. Ya, oleh karena itu yang lebih tepat, Allahu a'lam adalah khamr tidak najis dan kalaupun misalnya dia etanol, ya, yang bercampur atau bagaimanapun dan tidak untuk digunakan konsumsi dan juga bukan untuk didekatkan kepada manusia, apalagi diperkenalkan ini khamr, maka Allahu a'lam boleh untuk di bukan dikonsumsi, diapain? Dipergunakan gitu ya. Selain dari konsumsi atau pendekatan kepada manusia. Jadi sekolah atas pertanyaan ini. Dari Akhwat. Belakangan ini Anda mendengar berita bahwa ada wine tanpa alkohol. 0% alkohol. Alkohol tersebut dinyatakan halal oleh salah satu negara Islam. Dan baik bagi kesehatan katanya. Tapi rasanya sama seperti wine yang katanya beralkohol. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena belakangan beberapa restoran atau kafe menjualnya, wallahu a'lam. Tapi sebagian dari orang ini mengikuti triknya iblis yaitu mentalbis lafal dan istilah. Ya mungkin katanya 0%, tapi sebenarnya itu ada sisi tipuannya gitu. 0% apanya nih gitu. Ya. Kemudian juga seperti misalnya rokok yang untuk kesehatan. Ya. Ada yang main-main kayak gitu tuh. Kayaknya udah enggak ngetren deh. Mama ini. Ditapus kali, kalau di mana enggak ada. Anda nggak tahu beneran. Emang ada gitu ya? Di Bogor. Oh lah, mungkin. Yang antum lihat ya, Anda nggak tahu. Tapi itu nggak ada kesehatan sama sekali. Ya, kemudian katanya sisa itu nggak seperti umumnya rokok. Dia lebih menyehatkan. Kebalik. Malah lebih buruk itu. Iya. Makan bisa jadi takutnya fermentasi buah-buahan yang Allah alam kayak gimana hukumnya, kita nggak tahu. Gitu kan? Jadi baiknya hindari. Dan Anda bilang Allah alam nggak tahu. Kalau dia bilang wine, wine ini kan anggur tanpa alkohol, Anda nggak tahu nih maksudnya gimana. Ulama yang lebih mengetahuinya insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum pala apabila dicampur ke dalam masakan? Karena yang Anda dengar, biji pala tersebut haram. Yang antum dengar gimana? Haram. Lebih dekat kepada haram. Nah, haram atau halal? Biji pala. Lebih dekat ke haram. Tapi Anda juga nggak pernah, sudah lama nggak minta. Kenapa? Karena dia kalau misalnya banyak memabukkan, gitu kan? Alasannya kalau karena kalau dia dimakan banyak, dikonsumsi banyak, terbukti memabukkan, kan? Maka itu kembali ke kaidah dari Rasul, qaliluhu maka nakathiruhu muskir fa qaliluhu haram, gitu. Yang kalau dikonsumsi banyak dia memabukkan, maka sedikitnya dia haram, tetap haram. Wallahu alam, pala di sini termasuk haram jika tetapi jika dicampur ke masakan misalnya. Ini masalah beda nih Mas. Dia terurai kan? Karena kalau misalnya kita hanya makan palanya doang, pala, biji palanya doang, ya, maka ini masuk ke dalam menjadi haram. Tapi kalau misalnya sudah terurai di masakan, nah ini juga masalah. Ini juga kasus beda, tapi masalah juga bisa beda nih, ntar. Benar juga. Kalau misalnya dia masih memiliki efek, maka tetap haram. Ibarat kayak rum misalnya. Ya. Rum itu kalau di kadar banyak pasti memabukkan. Sedikitnya juga haram. Dan asli enggak boleh dimasukkan ke makanan. Mau dia ke sus kayak mau ke nasi goreng kayak mau ke mana gitu kan, enggak boleh. Hah? Roti. Hah? Pala. Sama seperti itu. Karena apa? Rum dengan pala sama-sama ketika dia dimakan atau diminum banyak akan memabukkan, maka sedikitnya diharamkan. Tetapi ketika memang sudah nggak ada efek, dia dimasukkan nggak ada efek terhadap masak, maksudnya nggak ada efek bau, rasa dan tambahan ini nggak ada, maka nggak masalah. Cuman memang dia masih ada, tetap masih ada. Nah itu dia, makanya udah nggak usah lah, nggak usah masukin pala, biji pala maksudnya, ya, atau rum itu. Bersyubhat kan jadi kan? Ya. Baik, kemudian dari ikhwan ada pertanyaan, apa hukum jual beli akun FB, Kaskus online shop dan game, baik yang ada unsur game apa nih, gamblage? Hah? Gamble atau gamblage? Entah Allah alam ini tulisannya, maupun tidak. Jual beli akun FB dibolehkan enggak oleh FB? Hah? Hah? Boleh enggak sama FB? Gak ada larangan? Atau belum baca terms dan agreement-nya? Akun pribadi? Akun pribadi? Enggak, bukan ini. Bukan buat jualan. Ini pertanyaan, hukum menjual akun FB? Atau akunnya dijual? Ini terjadi. Biasanya page, biasanya. Boleh atau tidak? Allah alam lebih dekat sebenarnya boleh. Kalau misalnya memang tidak ada larangan. Asalnya boleh. Kecuali Facebook melarang untuk menyerah terima. Jadi ini enggak masalah. Menyerah terimakan akun itu enggak masalah. Cuma maksudnya kan ada dapat duit dari page itu. Wallahu alam. Tetapi Anda belum pernah mendengar ininya. Apa namanya? Larangannya. Wallahu alam. Juga di salah satu kan dulu di Niaga TV itu akunnya adalah tadinya bukan akun Niaga TV. Owner Niaga TV ini mempunyai page yang gak tahu 1 juta atau berapa likers gitu kan, 100 ribu atau 1 juta likers. Itu dulunya page musik, dibeli dari orang pemiliknya yang udah bubar tuh bandnya, kemudian dijual, dijadikan dakwah. Abis itu banyak yang keluar left gitu. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bila seseorang yang bekerja di kepolisian kemudian ditugaskan menjaga tempat yang menjual khamar dan terdapat banyak kemaksiatan di dalamnya seperti diskotik? Maka apa hukum gaji yang diterimanya? Ini hukumnya menjadi haram karena menjadi pelindung bagi khamar dan juga maksiat. Ya, hukumnya haram. Kalau memang dia bisa menolak, dia menolak. Kalau memang nggak bisa, jangan makan gaji itu. Ya, bersihkan gaji itu. Ya. Kemudian dari Ikhwan, apa hukumnya membeli atau menjual alkohol atau etanol yang bahan antiseptik atau industri laboratorium? Ya, untuk tadi yang seperti tadi yang udah bahas, ya kan? Dia digunakan untuk apa dulu? Ya, dan juga jangan sampai itu diperkenalkan kepada orang sebagai khamar, alkohol, karena takutnya orang akan tertarik mengajarinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum meminum air dari tape ketan? Karena air itu didapat dari fermentasi tape yang diberi ragi. Gimana ikhwan hukumnya ini? Tape ketan gimana? Tape ketan? Hah? Dia gimana? Tape ketan? Enak ya? Enak. Biasa dijual orang Jawa atau di pasar. Ya. Ya, apa hukumnya? Pernah gak terbukti makan tape atau ketan itu jadi mabuk orang? Belum pernah. Hatta dia mengandung alkohol. Ya. Belum pernah. Emang dikira apel gak mengandung alkohol? Ada, kandungannya ada. Buah-buahan sebagian itu mengandung alkohol jelas. Tapi sudah terbukti belum kalau dia gak difermentasikan atau gak diapain? Ya. Atau difermentasikan tapi terbukti gak itu memabukkan kalau banyak? Kalau enggak terbukti, maka kembali ke hukum asal al-asl fil asya al-ibahah. Maka boleh. Dan belum pernah kita lihat ada orang mabuk gara-gara makan tapi. Wallah alam. Ya. Wallah alam. Apakah ada penjelasan lebih lanjut pada surat Al-Baqarah 209 mengenai hubungan khamar dan judi dengan kalimat berikutnya mengenai nafkah yang dianjurkan dan dianjurkan berpikir. Atau memang suatu yang terpisah ini antum juga. Oke. Kita imani bahwasannya seluruh ayat Al-Qur'an baik yang dalam satu ayat beda tema atau beda ayat beda tema tapi punya ayatnya itu setelahnya itu harus kita imani bahwasannya masing-masing ketersambungan itu pasti ada korelasinya. Bukan kebetulan, bukan apa-apa. Apa pasti ada korelasinya. Nah, sekarang diawali dengan khamar dan juga maisir dan juga yas'alunaka madza yunfiqun. Kesemuanya itu disebabkan ada yang nanya, itu aja. Awalnya itu. Disebabkan ada yang nanya wa yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, kemudian la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ya, adapun yang tadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir itu sebabnya karena yang nanya. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu sebabnya karena yang nanya. Kemudian la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian berpikir di dunia dan akhirat kalian. Itu apa korelasinya dengan khamar maisir dan juga nafkah? Karena kesemuanya itu berkaitan dengan maslahat dunia, baik individual, kesehatan psikologis ataupun sosial masyarakat. Yang kemudian semuanya itu akan dihisab di akhirat nanti. Iya. Seseorang misalnya meneguk khamar, pasti dia akan dihisap. Khamar itu akan menghasilkan kenikmatan dunia enggak? Iya, bagi dia. Tapi di akhirat akan ada dampaknya, pasti ada. Harus dipikirkan dua-dua hal itu. Kemudian maisir, duniawi banget enggak? Jelas ini. Karena memudahkan duit untuk kita. Tapi di akhirat jelas juga ada akibatnya. Kemudian tentang nafkah. Ini juga perkara yang tidak remeh. Seseorang kalau menafkahkan dengan cara yang salah. Atau dia tidak menunaikan hak istri atau anaknya, tapi dia menafkahkan banyak untuk orang, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Walaupun di dunia, dia bakal dipuji banyak orang dan seterusnya. Jadi jangan hanya berpikir dunia, tapi berpikirlah akhirat. Dan jangan hanya berpikir akhirat, tapi berpikirlah kesehatan di dunia, maslahat sosial dunia, dan juga kebaikan keluarga dan istri. Itu yang dimaksud dengan korelasi antara kesemua ini. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 91, khamar belum 91. Khamar belum dihukumi haram dengan melihat kata itsm. Tadi itsm kita bilang diartikan dengan keburukan, madharat atau kerusakan, ya. Lalu surat apa yang mengharamkan khamar dan pada kata apa di surat tersebut yang menyebabkan khamar haram? Antum melihat di karena tadi sebelum kita bahas. Lihat di halaman kedua dari yang ada di ini. Lihat di faedah. Yang pertama, hurmatul khamri wal maisiri haitsu nusikhat hadhihi al ayati bi ayatil maidah. Hadhihi al ayati. Hadhihi al ayatu bi ayatil maidah. Haramnya khamr dan perjudian, di mana ayat pada surat Al-Baqarah yang kita pelajari hari ini 219, bukan 91, 219 itu dihapus oleh ayat pada surat Al-Maidah, ya, ayat 90 dan 91, ya, disuruh menjauhi, dan pada akhir fahal antum muntahun, itu berhentilah kalian. Ini pengharaman bisa anti lihat pada ayat 90 dan 91 di surat Al-Maidah. Jazakallahu khair. Jazakillahu khair. Kemudian ada pertanyaan dari ikhwan, apakah memproses khamr atau etanol dengan tujuan tidak untuk dikonsumsi, misal untuk BBM juga diharamkan, sehubungan bahwa etanol banyak dimanfaatkan untuk industri seperti spiritus, pelarut cat, parfum dan seterusnya dan seterusnya? Jawabannya sama yang seperti tadi. Ya, sudah jawabannya ya. Akhwat kemudian bertanya, ada yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan satu kosan saya pernah ada yang simpan khamr di kulkas. Apakah saya ikut berdosa membiarkan khamr tetap di kulkas karena tidak saya buang? Asalnya iya, ikutan berdosa. Ya, kabur maktan, bukan. Sebagaimana kata sebagian orang, bukan kata Rasulullah. Bahwasanya orang yang diam terhadap kebatilan itu seperti syaitan akhras, setan bisu. Ini bukan hadis Nabi, bukan hadis Nabi ya. Ini bukan hadis Nabi. Tetapi seperti itu maknanya. Kita diam aja berarti kita sama-sama setan sama dia. Cuman setannya kita ada kepentingan sendiri, setannya dia ada kepentingan sendiri, kan? Maka bisa bareng dosanya, karena membiarkan kemungkaran itu tetap eksis. Tetapi ditinjau juga, kadang-kadang teman kosan ini mungkin juniornya dan seniornya ini killer misalnya. Nah, bisa juga kayak gitu, atau tinjauan lain. Ya bukan hanya satu kosan, satu rumah misalnya, bapak saya, begitu kan? Gimana tuh? Kalau misalnya saya buang itu khamar, bapak saya murka dan akan berlaku lebih buruk lagi dengan membeli lebih banyak khamar. Gimana? Ini beda lagi hukumnya. Makanya ini mencegah mafsadat yang lebih buruk, yaitu udah biarin aja dulu. Ya, gitu ya. Jadi lihat dari situasi. Tapi asalnya, kalau situasi normal, maka tetap ini hukumnya sangat berdosa. Kemudian, maaf saya mau tanya lagi, ya gak apa-apa. Lain tema, ya gak apa-apa insya Allah. Dua minggu lagi saya interview kerja di perusahaan properti yang akan membangun sebuah city seperti Sinarmas. Wow, ini Sinarmas ini yang lagi masalah ini ya. Apa hukum bekerja, bukan Sinarmas. Seperti, ya. Apakah hukum bekerja di sana karena bukan properti syariah? Jangan. Kenapa? Karena rata-rata yang bisnis properti seperti ini, bukan rata-rata, semuanya bisa dibilang itu sistemnya udah nggak benar. Ya, carilah yang aman saja kalau memang mau bisnis properti yang syariah, jelas berlabel syariah dan sudah ditahqiq oleh ustadz-ustadz yang mereka banyak memberikan waktu untuk masalah ini, seperti Ustadz Irwandi misalnya. Ada bisnis properti syariah yang beliau juga jadi penasehat di dalamnya ya, dan sedang dibangun di beberapa tempat, ada di Depok, di Bogor juga ada, di Tangerang, di beragam provinsi ya. Itu ada, coba di situ aja yang lebih aman ya. Karena kalau misalnya kita kayak gini, nanti kalau antum udah dapat kontrak, antum terjebak nanti. Udah susah tuh, keluarnya susah. Ya antum harus bayar untuk mengingkari kontrak atau meliburkan atau menghapus kontrak, bayar lagi berapa gitu kan. Kalau mau keluar ya, capek lagi. Jadi cari yang aman. Jangan nyemplungin diri. Karena udah nyemplung, udah susah nih. Ini masih gak jelas, ini masih majhul. Banyak ketertipuan di dalamnya. Oke? Okay? Itu ini akhwat apa ikhwan ini? Akhwat kayaknya. Kemudian, bagaimana hukumnya minum bir bagi orang Eropa untuk menghangatkan badan? Ia sampai memabukkan. Namun bila diminum orang Asia bisa jadi memabukkan. Apakah ayat tersebut masih bisa disebut halal? Ibarat ada suku di Aceh makan ini gak mabuk, gak ngeplay. Tapi kalau orang Jawa makan ini ngeplay. Tapi itu setuju umum manusia itu adalah khamr atau ganja atau apa. Maka apa hukumnya? Hukumnya ibrahnya di keumuman manusia. Maka itu menjadi haram buat dia walaupun dia enggak mabuk. Ya. Tetap haram. Ya orang-orang apa banyak yang kuat minum khamr. Ibrahim bukan dimabuknya sebenarnya. Ibrahnya itu udah jadi khamr. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Ya enggak? Orang ini khamr nih. Bir jelas tuh. Ya, bukan bir wali, ini bir, bir. Ya. Bir, jelas bir tuh. Ah, ini nyicipin dikit aja enggak bakal ini. Ah. Biasa aja tuh, gitu kan. Gua enggak mabuk kan, ha. Enggak mabuk. Haram enggak? Haram. Jadi ibrahnya bukan di saya enggak mabuk kok. Orang Eropa enggak mabuk, cuma pengen ngatin badan aja. Tetap haram buat orang Eropa. Kenapa? Karena dia keumuman manusia baginya adalah itu adalah khamr dan memabukkan. Ngamen pakai musik itu kan enggak boleh. Yes. Kita juga enggak boleh ngasih. Iya. Tapi kadang yang ngasih didoakan sama si pengamen. Nah, ini dia. Saya doain selamat, mudah-mudahan. Kalau antum enggak, itu yang ngasih. Kalau antum enggak ngasih, antum dikutuk sama dia. Ya kan? Yang pura-pura tidur, gimana ya sih? Gitu. Aduh, udah nyindir tuh. Tahu aja dia, kan? Padahal kita enggak pura-pura tidur. Ya. Enggak tidur emang. Sifat doanya apa termasuk makbul? Biasanya enggak. Kenapa? Karena enggak tulus. Orang kalau doa karena ada kepenginan dunia, enggak. Enggak. Karena doa orang yang lemah, lemah apaan? Dia enggak lemah. Kalau dia lemah, ya dia sekarang di rumah sakit. Dia kuat di kerja sana, ya kan? Ondel-ondel dari jalan orang Betawi, teman-teman kita tuh, itu enggak lemah mereka. Orang bisa joget, bawa gede ondel-ondel bisa di jalanan. Lemah apanya? Dan mereka enggak bakal doain kita. Nih buat kamu ondel-ondel, syukran, masya Allah, Allahumma barik lana fima rizqana. Ya, enggak bakal doain kayak gitu. Ya, sebagian pengamen mereka hanya pakai intrik doa. Ini enggak boleh. Antum jualan dengan hadis aja itu enggak boleh. Ya di herbal kemudian antum tulis ya tentang sunnah Nabi pakai kurma atau apa gini, jangan. Ya jangan. Atau terhalangi akibat dari haramnya musik. Enggak mesti kalau haram musik enggak mesti terhalangnya doa, enggak mesti. Tetapi ini masalahnya dia doa niatannya itu pengen dapat keuntungan duniawi dari doanya itu, cari perhatian. Contoh lagi misalnya, pengamen pakai nyanyian religius. Itu enggak boleh, bid'ah itu. Bid'ah dolalah sayyi'ah, ya. Enggak boleh. Adakah kaidah pentarjihan seperti ayat tadi dia bahas? Enggak ada tarjih-tarjihan, ini semua haram, enggak boleh dan doa itu harus tulus, ya, bukan karena pengen sesuatu, ya. Dan rata-rata pengemis itu kayak gitu. Mendoakan karena pengen dapat sesuatu. Enggak. Dia lebih ke benda itu daripada kepada Allah Ta'ala. Seandainya dia lebih kepada Allah Ta'ala, dia gak bakal jadi ngamen. Gak bakal ngemis dia, yakin. Orang yang tawakal kepada Allah gak bakal dia malu dia ngemis. Ya, bahkan pada saat darurat pun itu udah malu. Itu kalau orang tawakal kepada Allah Ta'ala. Atau keduanya sifatnya terpisah. Bagaimana pula dengan pengamen yang hanya nyanyi tanpa musik, boleh dikasih? Jangan, jangan dikasih. Ya, karena ini ngasih sama dengan mendidik dia untuk terus seperti itu. Kalau memang langsung wajahnya dia, kesian banget dia bawa anaknya tidur, abis dibius tuh anaknya kan, anaknya tidur ya, nggak bangun-bangun tuh sampai nggak tahu sampai selamanya tuh, ya nggak bukan selamanya. Koi bawa tuh anak mesti pada tidur tuh, ya mulai dia nggak aja selawatan misalnya, ya, ya Nabi salam alaika gitu kan, misalnya, ya sambil kayak gini, kita ajak salam nggak mau, ya dia maunya dikasih duit, kan? Ya. Nah ini berarti dia nggak ikhlas dia. Dan ini apa? Cuma nyanyi tanpa musik, kalau nyanyi munkar jelas nggak boleh. Kalau nyanyi haram, ya. Kalau nyanyiannya religius jelas bid'ah. Kalau bukan nyanyi tapi ngaji ini juga bid'ah, karena asalnya nggak boleh kayak gitu. Ya misalnya, Allahu Akbar, syaitanir rajim. Putar. Ya, nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu kan? Nah itu boleh ngasih nggak boleh. Jangan. Kalau misalnya emang dia nelongso banget, kita nggak tega sama dia. Keluar dari bis, nanti baru kita iniin ya, kita bedakin kamu gimana gini, nih duit buat kamu, tapi saya nggak setuju dengan ngamennya kamu, saya cuma kasihan ngeliat kamu kayak gini mukanya acak-acak kan, nggak, maksudnya kamu kayak gini ya, dah kamu tolong apa kalau bisa jangan ngamen lagi, cari penghasilan gitu, nasihatin gitu, ya kasih berapa 20 ribu gitu kan, seneng itu 50 ribu ya, kasih apa pakaian ya, kalau ngeliat pakaiannya kurang, itu lebih beribroh insyaallah. Dengan penjelasan, nah, saya kurang setuju mengamini kamu. Bukan karena kamu suara kamu jelek, memang jelek sih, tapi bukan itu ibrohnya. Tapi karena memang saya nggak setuju dengan dia misalnya. Itu lebih baik, ya. Ya gitu ya. Tapi jangan dalam konteks pas dia lagi nyanyi, ya. Kemudian pertanyaan, apakah berarti etanol juga tidak boleh untuk bahan bakar meskipun dia dicampur? Ini yang tadi seperti ini. Sama-sama. Ya. Anda bekerja di bidang farmasi atau apotik, dan di apotik Anda ada beberapa produk yang bahan kelautnya, apa bahan kelautnya? Hah? Bahan pelarut ya, menggunakan etanol dengan kadar disensor karena nggak bisa baca. Produk jadi buatan ini nggak tahu, ini angka-angka terus ada VVV gitu nggak tahu dah. Bagaimana cara yang baik agar anak tetap aman terhindar dari dosa? Coba di sini lihat. Masalah obat ya yang bercampur dengan alkohol itu sudah ada di kitab. Anda buka, anti buka ini perempuan ini akhwat, anti buka ya. Kalau memang obat itu tidak berpengaruh, maksudnya memang nggak masalah, nggak sisi homeringa ini, maka nggak masalah. Ya, sebagai pelengkap aja nggak masalah, dan itu pun tidak berpengaruh, nggak masalah insya Allah. Ya, jadi pekerjaannya insya Allah halal berkah, dan juga antum lihat nanti masalah obat yang dicampurkan adanya alkohol, itu Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj itu memberikan beberapa syarat, minimal 4 syarat ya. Ketika tidak ada obat lain ya. Juga dokter yang menganjurkannya adalah dokter muslim, dan juga syarat-syarat lainnya. Jadi insyaallah tidak masalah untuk akhwat ini ya. Kemudian berikutnya, bagaimana seharusnya seseorang dalam memilih pendapat ulama yang berbeda dalam menghadapi suatu perkara? Apakah mesti memilih pendapat yang disepakati jumhur ulama? Ketika dia memang tidak tahu siapa aja ya, maka ambil dari jumhur. Maksudnya tidak tahu siapa aja, maksudnya dia bingung, semuanya soleh semua. Yang mukhalif soleh, yang benar, maksudnya yang pendapat A jumhur soleh semua, yang pendapat B masih soleh semua. Ketika hatinya seperti ini bingung, dua-duanya gamang, maka pilih jumhur. Ya, pilih jumhur dulu. Kecuali kalau memang di hati kita lebih dekat ini ulama yang ini, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisih jumhur misalnya, tapi anda tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kehati-hatiannya dalam berbicara dan dalilnya kuat, maka pilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak apa-apa. Ya. Dalam hal ini kita sebagai awam, maka diperbolehkan, bahkan lebih baik adalah bertaklid daripada mentarjih. Ya. Kalaupun mentarjih itu kita pakai perasaan. Perasaan bukan karena lebih enak, bukan karena itunya. Siapa yang lebih alim dari ulama yang berselisih ini? Alim ini bukan hanya berilmu doang. Hati-hati ini. Ya. Alim di sini bukan hanya yang berilmu doang. Tapi yang benar-benar hati-hati dan menjaga akhlaknya dalam khilafiyah. Dan juga yang manhajnya lebih salimah. Lebih salim. Lebih selamat. Ya. Karena sebagian dari orang atau ulama atau alim itu dia ilmu luar biasa, tapi ternyata manhajnya tidak benar. Wallahu a'lam. Kemudian apakah minuman kefir haram? Sepertinya tadi ada abstain. Wallahu a'lam. Tak tahu nah. Sementara saat saya meminumnya rasanya hampir mirip seperti yogurt. Pun jika haram, apa hukumnya jika kefir dijadikan masker? Tapi asal dari minuman itu halal asalnya. Nah sekarang bagaimana jika kefir ini kita lihat lagi ya. Ulama menghalalkan apa mengharamkan itu tolong rujuk kepada para ulama rahimahumullah. Tahfidhumullah. Ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nanti insyaallah kita bagikan beberapa DVD kajian. Assalamualaikum. Afwan, out of topic. Out ya. Tapi urgent, urgent. Begini, tanggal 21 Desember besok di sekolah anak saya mau diadakan acara Maulid. Kita disuruh nyumbang buat acara tersebut. Terus saya harus gimana? Tanda tanya dua. Syukron. Tidak boleh nyumbang. Itu pertama. Kemudian kalau memang mau lebih keren lagi, datang kepada sekolah. Ya, berikan tabayun kepada dia. Saya nggak mau nyumbang, bukan karena apa-apa, tapi memang saya nggak setuju sama acara ini dan tolong hargai gitu. Ya, gitu. Itu aja. Terus ini anaknya gimana? Kalau anak memang terpaksa disuruh ikut, ya udah. Tapi sebenarnya nggak usah, bolos aja, nggak apa-apa. La ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, dan peringatan Maulid Nabi, Allah alam termasuk sebuah maksiat, yaitu bid'ah. Ya, kecuali kalau sekedar apa? majelis ilmu dan tidak dilabel-labeli dengan memperingati maulid. Maka ini bukan bid'ah. Seperti yang misalnya kesempatan liburan nih, hari Senin kan ya, maka mengadakan tabligh akbar misalnya. Apa judulnya tabligh akbar? Bid'ahnya maulid Nabi. Masya Allah. Ustaz, kami ada kelas belajar dan buat grup di WA. Tiap pekan ngadain kuis. Untuk peserta yang bisa menjawab kuis, kuis akan mendapatkan hadiah dari uang iuran peserta. Boleh atau tidak? Tiap bulan peserta membayar iuran. Kalau ada peserta yang tidak bayar atau tidak mau bayar dan boleh tidak mau bayar, tiga itu. Ada yang tidak bayar, ada yang tidak mau bayar, dan ada yang tidak mau bayar dan boleh dia tidak bayar. Pokoknya ada yang nggak bayar lah. Dan juga yang nggak bayar ini ketika ikutan kuis nggak dibully, nggak bayar, kan? Nggak, tapi total dia menang kita kasih. Ini nggak apa-apa. Seperti tadi Anda bilang. Tapi kalau semua harus bayar, ya, kemudian nanti mendapatkan manfaat yang itu jangan. Ditakutkan itu masuk ke dalam masalah timar tadi, ya. Gitu ya. Jadi karena ini termasuk lomba ini, kuis ini termasuk lomba. Anda mendengar kimar tadi, bagaimana hukumnya jika suatu perlombaan memberi hadiah kepada pemenang 50% dari uang sponsor dan 50% lagi dari uang registrasi peserta. Kalau bisa registrasi peserta, jangan. Jangan diambil dari registrasi peserta, kecuali buat fasilitas yang umum untuk semuanya dapat. Kenapa? Karena uang registrasi peserta ini uang individual yang untuk umum. Dan tidak boleh untuk dikumpulkan untuk individu pemenang saja. Paham nggak di sini? Jadi registrasi peserta itu khusus umum aja. Jangan nanti untuk pemenang. Pemenang kalau nggak ada sponsor atau donatur, ya, atau panitia yang mungkin panitia orang kaya misalnya, odol gitu mungkin. Ya, 100% non registrasi atau non dari peserta. Kecuali tadi kalau misalnya ada peserta yang diperbolehkan tidak membayar dan ketika menang dia berhak mendapatkan hadiah, ya. Kemudian dua, bagaimana hukumnya bila membeli jajanan yang di dalamnya terdapat hadiah berupa uang? Jika beruntung kita mendapatkannya, jika tidak beruntung kita tidak mendapatkannya. Ini termasuk dalam sharf. Sharf itu adalah akad jual beli uang. Paham? Ketika misalnya kita mau beli barang, ya, ciki ya. Ciki dalamnya ada ada ciki dalamnya duit. Ciki berapa taruh misalnya atau apa gitu kan? Ada kita apa menyebut merek di masjid ya. Misalnya kita beli ya berapa dulu harganya? 200 perak atau sekitar. Sekarang 5.000 ya. Masyaallah 5.000. Nah, tertulis di dalamnya ada bonus. Entah apa majhul bonusnya ini. Bonusnya majhul. Nah, kemudian ternyata pas kita ketemukan ternyata uang tambahan 20.000. Ini berarti kan apa? Menukar uang juga dengan adanya uang. Iya enggak? Iya. Adanya uang ini membuat adanya sharaf. Iya. Sharaf itu apa? Akad jual beli uang, pertukaran uang, barter uang. Dan uang ini bukan beda jenis. Sama rupiah. Kecuali kalau dalamnya ternyata 20 ribu dolar. Nah itu baru. Nah kalau 20 ribu rupiah, sama. Dan ketika uang sama jenis, maka harus terjadi seperti penukaran emas dengan emas. Perak dengan perak. Dia harus apa? Qabdh. Taqabdh. Di tempat dan juga nominalnya harus sama. Nah ini nominal berapa? Ini kita ambil 5 ribu. Dikasih 20 ribu. Kita untung, tapi gak boleh. Gitu kan? Ya, gitu ya. Tapi jika beruntung kita mendapatkannya, jika tidak beruntung kita tidak mendapatkannya. Sebenarnya gak apa-apa kalau masalah beruntung gak beruntung gak apa-apa. Ya. Cuma sekarang begini. Untuk masalah ini sebenarnya gak boleh juga kita menetapkan adanya bonus, ya, dan hanya sebagian orang yang dapat. Ini azan jam berapa, Pak? Coba dilihat azan jam berapa? Oh, masih 10 menit bisa ya? Ya. Seperti misalnya antum jualan, ya. Dagang barang ada 20. Antum bilang 10 pembeli pertama dapat bonus. Boleh gak kayak gini? Gak boleh. Kenapa? Orang ada orang berlomba-lomba, gak jelas dia dapat berapa. Paham gak nih maksudnya? Gini, misalnya anda punya barang 20. Anda punya buku fikih ini 20 biji. Ya. Dan 10 pembeli buku pertama mendapatkan bonus apa gitu misalnya. Ya. Maka orang akan apa? Berlomba-lomba untuk berebut awal-awal. Ya. Apakah semua yang berebut awal bakal dapat 10? Belum tentu. Nah, ini enggak boleh. Kecuali kalau antum cuma punya dapat 10. Punya 10. 10 pembeli pertama dapat bonus semua. Ya emang cuma punya 10 saya, gimana? Nah ini boleh, berarti sama dengan setiap yang membeli dapat bonus. Ini enggak apa-apa. Paham? Nah, gitu. Kemudian mengenai tukar kado apabila harga barang yang ditentukan, apakah termasuk koral juga? Termasuk karena barang enggak ketahuan. Kecuali kok jelas, semua harus tukar kado, tukeran apa buku fikih perniagaan Islam. Semua beli tuh sama tuh 50 orang. Nanti tukeran masing-masing. Ya, itu boleh. Boleh, tapi hal yang sia-sia. Sama aja. Cuman kan ketika tukar kado, kita enggak tahu isinya apaan. Mungkin 50.000 semuanya. Tuh, cari yang 50.000, ya. Tapi kan ini pertukaran barang kan dan harus tahu barang itu. Syarat sah di antara ini, syarat sah jual beli harus ma'lum al-'ain. Yaitu barangnya harus ketahuan, enggak boleh majhul. Ini kok orang dibungkus kok. Nah, itu sama dengan memberi kucing dalam karung juga sepertinya tadi. Oke, okay, jelas, ikhwan akhwat. Kemudian batasan aurat laki-laki berdosa, laki-laki bersama berkumpul dengan laki-laki dan perempuan berkumpul sama perempuan. Tapi aurat itu ada yang disebut aurat yang besar dan ada aurat yang lebih ringan. Ya, kalau misal perempuan mungkin sampai bisa sampai mungkin lututnya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai buah dadanya pun nggak apa-apa, ya. Rambut nggak apa-apa antara perempuan ya. Kecuali kalau misalnya perempuan tersebut non muslim, maka ini banyak ulama mengatakan tetap pakai jilbab untuk menjaga kehormatan muslimah. Kalau batasan laki-laki itu sebenarnya paha pun nggak begitu permasalahan, cuma baiknya jangan, ya, baiknya jangan. Nanti paku-pakunya kelihatan, gitu kan? Bekas-bekas korengnya apa itu kalau laki-laki itu ya, jadi jangan. Ya. Juga itu asli aurat, jadi jangan. Sebenarnya laki-laki nggak ini kok, nggak sampai apa namanya mudah kok dia nutup auratnya laki-laki mah. Gimana kok misalnya dadanya kelihatan laki-laki sama laki-laki? Ya nggak apa-apa, cuman ya jangan juga gitu, ya. Teman sekos misalnya kayak gitu, jangan ya. Itu fitnah nanti, tetap fitnah laki-laki itu. Hah? Iya, laki-laki tetap menjadi fitnah bagi laki-laki lain, sebagian laki-laki lain, ya. Walaupun sebagiannya jijik, ya, tapi sebagiannya tetap fitnah. Bagaimana dengan permainan main catur? Main catur, kalau di dalam kitab Ustaz Irwandi, main catur diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama mengharamkan karena habis waktu, tetapi ada faedah dari main catur. Ya, yaitu strategi. Main catur itu seperti main apa, main galaksi misalnya. Main bentengan, itu kan main strategi dia. Maksudnya gimana caranya supaya lolos, gimana caranya, itu enggak apa-apa. Selama tidak melalaikan dari kewajiban. Gimana kalau sambil main catur sambil dipikir, baiknya jangan. Ya. Ya, jangan karena ini permainan enggak boleh. PlayStation tanpa taruhan termasuk apa nih? Maisir. PlayStation di sini, anda lupa PlayStation kayak gimana ya? Dia ancolnya cuma bola doang. Anda nggak tahu yang lain. Ah, anda nggak tahu deh kalau itu. Anda lupa. Kalau main, tahunya yang main-main ini ya, kayak gini apa seperti yang kodok-kodokan itu apa sih? Zuma-zuma itu apa? Zuma apa gitu ya? Terus apa itu yang tanaman-tanaman, plants-plants itu, plants and zombies itu? Ya. Sebenarnya itu asalnya boleh kalau senggang aja. Asal jangan berlarut, ya. Asal jangan ada perjudian di situ. Itu karena apa? Itu mengasah aja, mengasah gimana cara strategi supaya saya tanam sini melawan benteng dari musuh. Cuman ini kan kayak gitu kan? Iya. Itu ada pelatihan kayak gitu boleh untuk mengasah pikiran. cuma jangan dilarutkan. Seperti juga TTS, ya. Antum coba, antum isi TTS, ya. Abis itu ngapal Quran cepet, beneran. Coba aja, karena udah muter tuh otak, terus ngapal Quran cepet insya Allah. Coba, ya. Jangan sebaliknya, ngapal Quran main TTS, ya. Hilang hafalannya. Hukumnya menandatangani surat penyerahan uang hibah penelitian, tapi uang yang kita terima tidak sesuai dengan di surat. Di surat lebih kecil. Demi melengkapi LPJ, lembar laporan bukan? LPJ apa? Ah, pertanggungjawaban, lembar pertanggungjawaban atasan. Maka uang di sini uang hibah penelitian, kalau misalnya memang di surat yang disepakati tersebut lebih kecil, maka sisa dari itu kalau memang enggak bisa diserahkan kepada atasan, maka dijadikan pembersihan harta ke fakir miskin. Gitu. Atau kepada thalibul ilm, kalau enggak ada fakir miskin, orang kaya semua ya, maka pencari ilmu ya. Boleh buat beliin buku misalnya apa. Tapi di sini udah ya semua. Ah, mau izin. Mau nanya, Bapak. Batasnya apa? Supaya batas waktu ini jelas. Makanya enggak apa-apa. Sampai sampai sekian Jumat, sampai Jumat depan boleh, enggak apa-apa karena ini jelas. Orang akan tahu kalau misalnya saya ingin Sabtu enggak bakal ini. Jadi dia enggak boleh marah-marah. Antum kan Sabtu misalnya enggak bisa. Anda tetap harus dapat bonus, enggak bisa itu. Udah jelas akadnya, udah jelas clear. Karena kalau sebelum pendaftar pertama kan orang juga gimana tuh orang tahu. Iya, nah, bisa jadi ya. Baik, ini yang insya Allah anak bingung mau apa, karena semua pertanyaannya masya Allah ya. Yang ikhwan kayaknya banyak yang gak bermutu pertanyaannya, jadi aha. Baik, ini apakah ada penjelasan lebih lanjut pada surat Al-Baqarah mengenai hubungan qamar dan ini dapat DVD kajian As-Satiga. Ikhwan, ini baru ikhwan. Kemudian dari ikhwan lainnya, ya ini saya pernah baca, ini bang, saya pernah baca buku, saya pernah baca kalau yang dimaksud qamar dan juga pengharamannya berkaitan dengan kegiatan mengonsumsi. Ini siapa nggak tahu, tapi nanti ini dapat. Silakan diambil nanti, anda nggak tahu siapa. Ya, tolong. Kemudian untuk akhwat, baik, bentuk akhwat ini ada berapa hadiah insyaallah. Pertama yang dapat dari akhwat yang dapat DVD kajian Ustaz Erwandi adalah yang bertanya, assalamualaikum, kawan saya satu kosan, saya pernah ada yang simpan khamar di kulkas. Ini dapat DVD nanti ambil. Diingat-ingat ya akhwat ini. Kemudian mengenai qimar tadi, bagaimana hukumnya jika suatu perlombaan memberi hadiah kepada pemenang 50%? dari uang sponsor dan 50% dari uang registrasi dapat dipilih Ustadz Irwandi. Kemudian berkeinginan mendengar bahwa ada wine tanpa alkohol atau 0%, dan juga yang bertanggung hukum pala dapat DVD Ustadz Irwandi. Terus yang dapat DVD kajian Asatidah, yang bertanya di surat Al-Baqarah ayat 91 ini salah, yang bertanya tentang item diartikan dengan keburukan atau kerusakan, dapat DVD video kajian. Kemudian Anda bekerja di ladang farmasi, apotek, ini juga dapat video kajian. Kemudian kami ada kelas belajar dan buat grup di WA, ini juga DVD kajian. Kemudian bagaimana, ini juga dapat, bagaimana seharusnya seorang dalam memilih pendapat ulama yang berbeda dalam menghadapi suatu perkara, ini juga dapat DVD kajian. Satu lagi nih, siapa? Ikhwan, siapa yang mau? Siapa mau? Antum mau? Antum punya laptop gak? Ya udah. Antum tanya gak tadi? Nanya sesuatu gak? Nanya gak mau. Dan tolong ini, tolong di... Nah, di kawasan. Baik, jazakumullah khair atas partisipasi antum. Insyaallah kita bertemu lagi pada pekan mendatang dengan tema tentang anak yatim sepertinya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.